Tak berjalan. satukanlah dalam ikatan halalmu. Dan bila dia memang bukan jodohku, biarkanlah cintanya mengisi ruang hatiku. kini aku ngenteni. Oh. Dewa Karisma. FP Pro. Andira Collection. cowok-cowok gantengnya Indonesia. Nanti lung setia kon sanding kuliyon kelorona koyo sing ono maning tak kita eling riko lan iso mati janji biara orek seneng biara saiki cewekan ambil pendirian Riko Nangi suryo nanging peteng neng mripatku, sinari rembulan nambahi susai atiku. Tresno sing tak joko among kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau apusi. Tapi saat iki wis nono, aku.